أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله. Teman-teman, yang lalu kita telah selesai dari Muqaddimatul Muhaqqiq yang badannya Syekhuna Abu Amr Hafizahullah Ta'ala bawakan kepada bapak-bapak seputar adab, tentang pentingnya dan tentang luasnya cakupan adab, bahkan adab hakikatnya adalah agama kita secara keseluruhan. Karena memang sebagaimana Rasulullah SAW telah katakan, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq, hanyalah aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Tidaklah ada satu akhlak yang baik kecuali Islam semakin menyempurnakannya. Sekarang kita masuk pada terjemahatul muallif. Kita baca biografi dari pengarang kitab ini, ikhwan fillah, karena tentunya untuk kita mengambil ilmu dan bimbingan dari seseorang, kita butuh mengetahui bagaimana keilmuan orang tersebut dan keadaannya. Qala hafidhahullahu ta'ala, huwa al-imamu al-allamatu Abu Abdillah Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Ibrahim ibn Sa'ad ibn Sa'adillah ibn Jama'ah ibn Ali ibn Jama'ah ibn Hazim ibn Sakhr ibn Abdillah al-Kinani al-Hamawi al-Asri al-Qadasi. Tayyib. Dia adalah al-imam al-allamah Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim. Jadi penisbahan kepada Ibnu Jama'ah ikhwanifillah, penisbahan kepada Jaddul Akbar, yaitu kepada na'am kakek yang jauh. Tayyib. Na'am kakek apa dalam urutan yang keempat masih Tayyib, tapi lebih dikenal dengan nisbah tersebut Ibnu Jama'ah. Dan yang sahih dalam pengharakatan dengan mengfathah Jama'ah, karena sebagian nak membaca Jama'ah ini keliru sebagaimana disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala dalam tanbih di catatan kaki. Qala Ibnu Katsir fil bidayati wal nihaya, Ibnu Jama'ah qadiyul qudhah al-alim Syekhul Islam Badruddin Abu Abdullah Muhammad ibn Syekh al-Imam Az-Zahid Abi Ishaq Ibrahim bin Sa'adillah ibn Jama'ah ibn Hazim ibn Sakhar al-Kinani al-Hamawi al-Asl. Jadi beliau ikhwani fillah lahir dari keluarga ilm. Nah, bapaknya seorang alim, kakeknya juga seorang alim. Dan sungguh keluarga yang seperti ini, keluarga idaman setiap muslim, di mana hidup keilmuan di dalamnya. Hidup keilmuan, orang tua berusaha mendidik anaknya sehingga mereka mengilmui agama ini, bahkan berusaha untuk lebih. Adapun mengenai tahun lahirnya beliau rahimahullahu ta'ala, disebutkan di sini wulida lailatas sabti rabi'a rabi'il akhir sanata tis'in wa thalathina wa sittimi'ah fi Hamah, dilahirkan pada malam Sabtu tanggal yang keempat dari Rabiul Akhir pada tahun tis'un wa thalathina wa sittimi'ah 639 di negeri Hamah. Makanya dinamakan dengan, dinisbahkan dengan Al-Hamawi. Tayyib, Al-Hamawi al-Asli maksudnya memang aslinya beliau Hamawi, kemudian pindah dari negeri tersebut. Jadi negeri kelahiran beliau adalah negeri Hamawi. Tayyib, negeri yang kalau kita mendengar ya ikhwan fillah ingat dengan kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Nam Fatawa Hamawiyah. Sebuah kitab akidah yang beliau menjawab enam pertanyaan enam sebagian orang daerah Hamah ini. Dikenal dengan Al-Fatawa Al-Hamawiyah atau Akidah Hamawiyah, yang padanya bantah terhadap firqah-firqah sesat seperti Asy'ariyah dan yang lainnya. Berarti beliau hidup pada abad keberapa ini? Tahun 639 berarti abad keberapa? Abad ke-7. Naam. Wasami al-hadits wa syaghalla bil ilm. Beliau mendengar hadis dan menyibukkan diri dengan ilmu. Wa hasala 'uluman muta'addidah dan menghasilkan berbagai macam cabang ilmu. Wa taqaddama wa sada aqrana dan dia maju serta mengungguli teman-teman sejawatnya. Dan semua ini apabila tidak akan mungkin tercapai kecuali dengan semangat. Dengan semangat, oleh karena itulah di antara salah satu cara untuk meningkatkan semangat seseorang dalam menuntut ilmu ya membaca biografi para ulama. Nah, mendengarkan dan mempelajari bagaimana kok bisa mereka mencapai keilmuan yang tinggi tersebut, berbagai macam cabang ilmu mereka kuasai. Dan tentunya tidak dengan duduk naam termenung, tidak pula dengan tidur mendengkur terlalu lama. Tidur boleh, tapi tidak kemudian apa kebanyakan umurnya dihabiskan untuk tidur, tapi dengan apa, dengan mempersedikit tidur dan dengan menguatkan semua usaha dia. Sebagaimana kata Yahya bin Abi Katsir, la yusata'ul ilmu birahatin jism. Tidak akan bisa ilmu itu didapat dengan jasad yang suka santai, jasad yang suka dengan kenyamanan. Nah, tapi butuh nah jasad ini betul-betul kita apa? Kita kerahkan usahanya demi memahami ilmu, membaca, nah menghafal dan seterusnya. Sebagaimana pula dalam bait syair, idza kanatil nufusu kibara ta'ibat fi muradihal ajsam. Apabila jiwa itu adalah jiwa-jiwa yang besar, bukan jiwa-jiwa rendahan. Nah, apabila jiwa itu adalah jiwa yang besar, maka apa? Mesti jasad ini akan capek untuk bisa apa? Menggapai cita-cita tersebut. Dan ini berlaku pada semua perkara ya panikilah. Seorang ingin meraih kedudukan duniawi, tentunya dia harus susah payah. Demikian pula kita ingin meraih kedudukan yang tinggi dalam agama ini, meraih kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, butuh ta'. Butuh apa? Butuh kita bercapek-capek. Nah, karena dunia memang tempat untuk kita apa? Tetap berusaha. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Kita ini kadih, yaitu apa? Bekerja. Nah, berusaha, beramal. Dan di antara seutama-utama amalan adalah talabul ilm. Wa basyara tadrisal qaimariyah Dan beliau dan juga apa langsung dan terjun dalam apa dalam pengajaran di Madrasah Al-Qaimaniyah. Thumma waliya al-hukma wal khitabah bil Quds Syarif. Berarti di daerah Syam, di daerah Palestina. Dan kemudian beliau apa? Beliau diberi dan diserahkan apa untuk nah menjadi qadhi serta juga menjadi apa khatib di Na'am Quds di Masjidil Aqsa yang mulia. Thumma nuqila minhu ila qada'i Misr fil ayyamil asyrafiyah. Kemudian beliau dipindahkan dan untuk memegang hukum sebagai qadhi di Mesir. Di Mesir pada hari-hari kekuasaan Al-Asyrafiyah. Thumma basyara tadarisa kibarin biha fi dzalikal waqt. Kemudian beliau juga langsung menangani apa pengajaran. Naam. Pengajaran di negeri Mesir tersebut pada waktu itu. Thumma waliya qadha asy-Syam wa jumi'a lahu ma'ahu. Naam. Al-khitabah wa masyyakhahu wa masyhatu syuyukh wa tadrisul adiniyah wa ghairuha muddatan tawilah. Naam, kemudian beliau juga memegang naam qadha di negeri Syam. Dalam keadaan demikian sebagai qadhi juga masih apa? Sebagai khatib. Naam, dan sebagai apa? Guru bagi syekh-syekh yang ada di sana. Naam, dan mengajari di negeri Madrasah Adiniyah dan yang lainnya dalam tempo yang panjang. Sehingga terkumpul padanya tugas yang banyak. Yang tentunya yang demikian ini tidak akan mungkin dan diserahkan kepada orang-orang yang tidak amanah. Kullu hadza ma'a riyasati wa diyanati wasiyanati wal wara' wa kaffil adha. Ini yang penting untuk kita ambil pelajaran. Semua ini ikhwan fillah beliau dan tunaikan. Dan bersamaan dengan kepemimpinan ya. Beliau mampu memimpin karena sebagai qadhi. Kemudian juga na'am menjadi apa khatib, kemudian pengajar. Tapi tetap beliau menjaga agamanya. Wasiyanah juga menjaga kehormatan dia wal wara' dan memiliki sikap wara'. Karena memang na'am sebagai hakim ikhwani fillah ini ujian yang besar. Baik, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan dalam tentang masalah apa? Masalah kehakiman dalam artian menetapkan hukum. Karena kebanyakan para qadha mereka masuk ke dalam neraka dikarenakan tidak adil dalam menetapkan hukum. Sehingga kalau seseorang tidak memiliki sifat wara', dan tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan banyak terjerumus dalam fitnah. Waqafil adza juga dan menjaga diri dari apa mengganggu dan menyakiti orang. Sehingga dari sini kita lihat ikhwan fillah kemuliaan yang besar bagaimana beliau berikan kebaikan di sisi yang lain juga apa beliau berusaha untuk tidak menyakiti seorang pun. Rahimahallahu rahmatan wasi'ah. Walahu tasaniful fa'ikatun nafi'ah. Dan beliau memiliki karangan-karangan yang bermutu tinggi dan yang bermanfaat. Wa jama'a khutaban kana yakhthubu biha fi tibi sautin fiha wa fi qira'atihi fil mihrabi wa ghairi. Dan beliau kumpulkan khutbah-khutbah yang beliau na'am dulu berkhutbah padanya dengan suara yang bagus, juga dengan qiraah yang bagus di mihrab dan yang lainnya. Dalam artian di masjid-masjid yang ada, karena kebanyakan masjid saat itu ya ada mihrabnya. Dan mengenai hukum mihrab pada masjid, afanifillah khilaf di kalangan para ulama. Syamukul rahimahullah ta'ala menegaskan tentang bid'ahnya mihrab. Walaupun sebagian ulama Saudi seperti Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala tidak menyatakan sampai bid'ah, dikarenakan alasannya sebagai tanda menunjukkan arah kiblah bagi para musalli. Namun, nah, sebaik-baik contoh adalah contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita juga mendapat di pada masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam mihrab fakihlah, maka nah, sebaik-baik yang kita lakukan adalah mencontoh beliau. Adapun mengenai arah kiblah bisa ditunjukkan dengan cara lain. Nah, dengan cara lain. Qala thumma nuqila ila qada'i diyar al-misriyah ba'da wafati Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-'Ain. Kemudian beliau dipindahkan untuk menjadi qadhi di negeri Mesir setelah wafatnya Syekh Taqiyuddin Ibn Daqiq al-'Ain. Ini juga ulama besar usuli, juga apa dikenal dalam ilmu hadis dan ilmu fikih. Fa'izal hakiman biha ila an adarra wa kabira wa da'afat ahwalu. Senantiasa beliau menjadi hakim di negeri Mesir tersebut sampai na'am beliau buta na'am adarra darir na'am sampai matanya na'am buta karena tuanya na'am juga semakin lemah keadaannya adarra wa kabira na'am matanya sampai sudah rabun atau buta, dan kemudian semakin renta dan lemah keadaan beliau. Fastaqala fa'uqila wa tawalla makanahu al-Qazwini. Kemudian beliau pun apa? Dipensiunkan, kemudian menduduki kedudukan beliau al-Qazwini. Wa bagian minhu ba'dul jihad wa rutibat lahu rawatib al-kathirah ad-daratu ila antumufiyah. Kemudian beliau tetap na'am diberi na'am pemberian rawatib, yaitu gaji dari na'am penguasa saat itu ikhwanifillah di masa-masa tua beliau, yang ini ditanggung nafkahnya oleh apa? Oleh walatul amr na'am, karena jasa yang telah beliau berikan banyak untuk pemerintahan dalam masalah apa? Hukum, sampai beliau wafat. Ini perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun dari sisi nah, menuntut ilmu ikhwan fillah, juga guru-guru beliau dikatakan oleh Syekh Hafidzullah wa sami'a bi Makkah min al-Izz Muhammad ibn Abi Bakar ibn Khalil wa tafarrada anhu. Nah, dari sisi periwayatan beliau mendengar di Makkah dari Al-Izz Muhammad bin Abi Bakar ibn Khalil dan bersendirian meriwayatkan darinya. Wa haddatha anhu al-Majdu al-Faydus Abadi wa ghairu, dan menyampaikan hadis dari nah, Imam Ibn Jamaah ini al-Faydus Abadi dan yang lainnya. Ini dari sisi hadis. Kemudian dari sisi lughah qanifillah beliau wa qara'a an-nahwa 'ala Ibn Malik. Beliau membaca nahwu kepada Ibn Malik. Nah, imam yang kita kenal sebagai pengarang kitab nahwu terkenal apa itu? Alfiyah. Naam. Wa afta qadiman dan naam memberi fatwa sejak awal, yaitu sejak awal beliau menuntut ilmu kemudian berhasil sudah apa? Dimintai untuk berfatwa. Wa akhadha an Nawawi. Di antara guru beliau juga Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa uridat fatawahu alaih fastahsana ma ajaba bih. Kemudian fatwanya dipaparkan kepada Imam Nawawi dan Imam Nawawi na'am menilai baik na'am atas jawaban beliau. Dan ini juga salah satu na'am cara untuk mengetahui na'am seseorang sudah pantas berfatwa atau belum ikhwan fillah. Dengan apa? Jawaban-jawaban serta fatwa dia dipaparkan kepada ulama yang lebih utama di zamannya. Qala Dzahabi rahimahullah Kana qawiyyal musyarakati fil hadith alifan bil hikmi wa usuli. Adalah beliau ini seorang yang qawi dalam apa? Bergabung dalam ilmu hadith, ikut bergabung dalam mempelajari ilmu hadith dan na'am mendakwahkannya. Arifan bil fikih, ya, mengetahui pengetahuan tentang ilmu fikih, wa usuli dan usulnya. Zakiyan fatinan, seorang yang cerdas dan tanggap. Munadiran, juga diberi kemampuan untuk apa? Untuk mampu berdialog dengan baik. Dan ini tentunya keutamaan tersendiri, alhamdulillah, karena tidak semua orang nam yang memiliki ilmu luas mampu untuk munadharah, untuk bisa apa? Mematahkan nam alasan-alasan dari lawan bicara. Mutafanninan, disebut mutafanninan karena memiliki kemampuan dalam berbagai macam cabang ilmu. Berbagai macam cabang ilmu dia kuasai, ada fikih, hadis, usul, nam munadharah, nahwu dan yang lainnya. Dari sisi akhlak, beliau dikenal dengan wari'an sayyitan, seorang yang wara'. Nah, yang meninggalkan perkara-perkara mubah, nah, apabila dikhawatirkan menjerumuskan pada perkara yang muharram. Nah, perkara mubah ditinggalkan apabila khawatir membahayakan agamanya. Ini seorang yang wara'. Apalagi perkara-perkara yang muharram, tentunya mereka ini jauh darinya. Sayyitan, yang memiliki suara yang lantang, dan punya dua kemungkinan di sini. Nah, suara yang lantang memang Allah Subhanahu wa taala berikan suara kuat, sehingga dalam khutbah-khutbah beliau disifati oleh Ibnu Hajar di atas tibi sautin, memiliki suara yang bagus. Juga ada kemungkinan makna khalifillah, yaitu apa? Seorang yang qawwalan bil haqq. Naam. Ya, ini kokoh untuk meneriakkan kebenaran. Nah, di antara buktinya karena beliau apa mampu untuk memegang tampuk apa kehakiman dalam waktu yang lama. Diserai amanah untuk menjadi qadhi. Menunjukkan apa dikenal dengan keadilannya. Baik. Tamas syakal, nah, sempurna dari sisi fisiknya. Jadi subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan terkadang kepada seorang hamba imanifillah berbagai macam keutamaan dari sisi rohani maupun jasmani. Dari sisi jasmani beliau dikenal dengan bentuk yang sempurna, dalam artian bagus, fisiknya bagus. Wafirul akal, memiliki akal yang na'am panjang, dalam bahasa kita na'am akalnya panjang, dalam artian pemikirannya bagus, na'am mendalam ketika memahami suatu masalah. Dan ini memang yang dibutuhkan bagi setiap qadhi, setiap hakim. Kalau akalnya pendek, fanifillah, ya tentunya akan na'am pusing menghadapi berbagai macam permasalahan. Hasan al-huda matinan diyanah dan ta'abudin wa aurat, yang bagus petunjuknya. Nah, kemudian kokoh agamanya serta memiliki na'am ibadah yang bagus serta na'am zikir, dikenal apa memiliki wirid-wirid atau dikenal apa banyak berzikir. Ini untuk na'am istilah ini dan ta'abudin wa aurat, maksudnya apa dikenal dengan banyak ibadah dan apa banyak berzikir. Demikian para ulama, mereka menggabungkan ikhwanifillah antara al-ilmu wal-amal. Tayyib, antara al-ilmu wal-amal. Oleh karena itulah, nah, kedua perkara ini tidak akan mungkin terpisah ikhwanifillah. Tayyib, seorang menuntut ilmu ya untuk dia bisa beramal. Demikian pula sebaliknya, seorang bisa beramal dengan baik ya harus menuntut ilmu. Maka seseorang kalau menginginkan na'am kebaikan di dunia maupun di akhirat, ya jangan sampai kedua perkara ini dipisahkan, al-ilmu wal-amal, yang dengannya ikhwanifillah agama ini bisa tegak dan menang atas semua musuh-musuhnya. Huwalladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kulli. Dialah yang telah mengutus rasul-rasulnya afanillah dengan apa? Al-huda wa dinil haq. Ditafsirkan oleh para salaf, al-huda al-ilmun nafi' wa dinil haq al-'amalus shalih. Jadi dengan ilmu yang bermanfaat dan amalan yang saleh, agama ini bisa tegak. Qala wa kana fi wilayatihi tsaniyah fa kathurat amwalu fa taraka al-akhda 'ala al-qada'i iffatan. Dan adalah pada wilayah yang kedua, yaitu setelah beliau diberi kewenangan dalam masalah qadhi, ya, dalam masalah qadha yang kedua kalinya, banyak hartanya. Kemudian beliau tidak mau untuk mengambil gaji dari apa? Dari qadha yang beliau lakukan sebagai bentuk iffah, yaitu merasa cukup dengan apa yang dimiliki dari apa? Dari harta benda dunia. Nah, thumma thaqala sam'u. Kemudian semakin berat pendengaran beliau karena umur yang lanjut. Thumma adarra. Nah, fasarafa nafsan. Kemudian beliau pun apa? Mengalami kebutaan dan mengundurkan diri. Wa kana sahiba ma'arif yudrabu fi kulli fannin yadribu fi kulli fannin bisahmin. Dan adalah beliau ini orang yang memiliki pengetahuan luas. Nah, mampu apa? Ikut andil pada setiap cabang ilmu. Diibaratkan oleh Imam Dzahabi, yadribu fi kulli fannin bisahmin, yaitu dia bisa apa? Ambil bagian pada setiap fan. Pada setiap cabang ilmu memiliki bagian. Ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu usul, nah, ilmu munadharah, ilmu nahwu dan yang lainnya. Walahu waq'un fil nufus wa jalalatun fis sudur. Dan beliau memiliki apa? Kedudukan yang mendalam di hati-hati manusia di zamannya afanillah, dan juga apa? Memiliki kemuliaan di dada-dada mereka. Qala wa kana manihal hay'ah abyadda musmattan. Nah, dari sisi fisiknya tadi sebagaimana disebutkan di awal, tamasyakal. Kemudian dijelaskan lebih lanjut, nah, manihal hay'ah, yaitu bagus perawakannya, manis. Cuman kalau untuk laki-laki disebut manis tidak pantas. Nah, tapi bagus perawakannya. Kemudian putih, bersih. Mustadirul lihyah, jenggotnya na'am apa rata mengelilingi, na'am mengelilingi dari telinga sampai telinga berikutnya. Ini mustadir. Tapi tidak hanya bagian bawah toh, tapi na'am rata mengelilingi. Tayyib. Naqiyyu syaibah. Tayyib, bersih dari apa? Dari uban. Jamilul bazzah daqiqas saut sakinan wa quran wa hajja miraran. Tayyib. Dari sini suara bagus, alhamdulillah. Nah, suaranya bagus, kemudian jelas, memiliki ketenangan dan kewibawaan. Beliau berhaji berkali-kali. Wa kana 'arifan bi tara'iqi sufiyyah. Nah, ini salah satu cacatnya yang paling benar. Tayyib adalah beliau memiliki pengetahuan tentang apa tariqah-tariqah sufiyyah. Ini salah satu cacat yang namanya manusia tidak akan sempurna, fadilah. Tayyib, tapi secara umum dari sisi keilmuan, perlu dikenal dengan keilmuan yang luas. Wa qasada bil fatwa wa kana mas'udan fiha. Naam. Wa qasada bil fatwa, beliau dituju. Naam, dituju dalam permasalahan fatwa karena menjadi qadhi. Naam. Tayyib. Dan beliau dinaikkan pada permasalahan fatwa tersebut dan buktinya telah menjadi qadhi sampai akhir hayatnya. Mengenai biografi beliau bisa dilihat dalam At-Turarul Kaminah, dan ada kitab khusus Al-Manifillah yang menjelaskan tentang biografi Ibnu Jama'ah. Nah, dengan judul Al-Qadhi Badruddin Ibnu Jama'ah Hayatuhu wa Atharu, dalam 438 halaman. Baik. Syahid dari biografi ringkas ini kita ketahui alhamdulillah bahwasanya nah pengarang kitab ini memang dikenal dari si wara'. Nah, akhlaknya bagus. Nah, juga memiliki apa pengetahuan yang luas, walaupun nah taib terjatuh mungkin pada apa sedikit nah tariqah-tariqah sufiyah. Perkataan Adz-Dzahabi wa kana 'arifan bi tariqi sufiyah ada kemungkinan banyak panikalah. Dalam artian mungkin sekedar beliau mengetahui metode-metode atau tariqah-tariqah sufiyah. Nah, karena Imam Dzahabi kalau mengetahui nah seorang alim kok terjatuh dalam bidah, beliau akan apa? Akan bicara dengan keras. Nah, sebagaimana kita ketahui nah kebiasaan Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Dan ini sekedar apa? Sekedar tami, yaitu beliau sebutkan cara halus di sini. Wa kana 'arifan bi tariqi sufiyah. Dia mengetahui apa? Memiliki wawasan, memiliki pengetahuan tentang tariqah-tariqah sufiyah. Tidak melazimkan beliau terserumus di dalamnya. Wallahu ta'ala. Mu'allafatuh adapun karangan-karangan beliau banyak disebutkan di sini, di antaranya na'am Al-Minhal Rawi fil Hadith An-Nabawi, tentang ilmu hadith. Kasyul Ma'ani fil Mutasyabih fil Matani, ini berhubungan dengan ilmu Al-Qur'an. Untuk apa? Menyerangkan tentang mutasyabihat. Kemudian kitab kita ini Tadhkiratus Sami wal Mutakallim. Kemudian Ghurratul Bayan liman lam yusammi fil Qur'an, ini berhubungan dengan masalah apa? Masalah fikih seputar Al-Qur'an bagi orang yang tidak membaca basmalah. Kemudian Ghurratul Bayan liman muhammatil Qur'an, ini juga seputar ilmu Qur'an, tentang mubham-mubham yang ada dalam Al-Qur'an beliau jelaskan. Tahlilul Ahkam fi Tadbiri Ahlul Islam. Nah, kemudian Mukhtasar min As-Sirah An-Nabawiyah. Mustanadul Asnad fi Alatil Jihad, berhubungan dengan seputar jihad. Arajiz fi Qudati Misr. Nah, Arajiz fi Qudati Dimash. Kemudian Arajiz fil Khulafa Risalatun fil Naam Ustarlab dan seterusnya. Wal Ustarlab jihaz istamalahu al-mutaqaddimun fi ta'yini irtifa'atin ajram as-samawiyah wa ma'rifatin wal jihad al-asliyah. Nah, berhubungan dengan penjelasan ekonifilah fatwa berarti ini risalah tentang suatu alat yang dipakai pada saat itu. Nah, untuk mengetahui benda-benda yang berada di atas, benda-benda langit, dan untuk mengetahui waktu, panitia dan arah, ini semacam teropong atau yang lainnya. Kemudian yang ke-13 Al-Fawaid Al-Ghazirah min Hadithi Barirah. Hadith Barirah yang masyhur, beliau ambil faidah-faidah darinya. Adapun wafatnya tuwfiya lailatul itsnain ba'da isya'il akhirah 21 Jumad al-Ula sanah 33 wa 700. Pada malam Senin setelah apa isya yang akhir di tanggal 21 Jumad al-Ula tahun 733. Waqad akmala 94 sanah wa syahran wa ayyaman, telah menyempurnakan dengan umur 94 tahun lebih satu bulan dan beberapa hari. Wasunni alaihi bil jami'in nasiri bi Misr. Wadufina bil qarafah wa kanat jenazatuhu hafilatan ha'ilatan rahimahullahu ta'ala. Nabi salati di Masjid Jami' An-Nasiri di Mesir. Kemudian beliau dikebumikan di Qarafah dan jenazah beliau saat itu diiringi dengan jumlah yang sangat banyak. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini sekilas tentang pengarang kita. Baik. Dan kita berkata Ratu Sami ini yang paling benar. Nah, telah di tahqiq oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Awalnya dulu dicetakan pertama. Nah, sebelum beliau mendapatkan makhthutah. Dan alhamdulillah dicetakan kedua ini, beliau terangkan dalam mukaddimah, telah mendapatkan makhthutah sehingga semakin bagus. Kekeliruan-kekeliruan pada cetakan yang awal, nah, telah diralat pada cetakan ini. Barakallahu fiikum. Berarti dengan ini insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masuk pada nah inti kitab. Nasallallahu taufiq wassalam.